melahirkan anaknya. Itu yang aku rasa, rindu akan hadirmu. Dengar isi hatiku, beri ruang di hatimu. Hanya satu rinduku, mendekatlah anakku. Damaiku bersamamu, datanglah, permukalah hatiku. Rasakanlah cintaku dalam hidupku. Oh, biarkanlah kasihku mengubahmu, tanganku menjagamu sepanjang hidupmu. Hatiku, beri ruang di hatimu.